bagaimana kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, "Wala na fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah." Dan kita memiliki contoh yang baik, yang bagus pada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang akhlak-akhlak yang mulia. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahsanul khalqi akhlaqan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah makhluk yang paling baik akhlaknya. Li'anna Allah Ta'ala qala fihi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi berada pada akhlak yang agung, di atas akhlak yang mulia. Fal hawadith wal waqa'i allati waqa'at fi ahdi Rasul alaihi salatu wassalam tadullu ala husni khuluqihi. Maka peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang bagaimana bagusnya, mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal innahu sallallahu alaihi wasallam kana husnal khuluqi hatta mal atfal. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang yang memiliki akhlak yang mulia meskipun terhadap anak-anak kecil. Naam. Ya. Fakana yulatifuhum wa yula'ibuhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap lembut terhadap anak-anak kecil, bercengkrama, bersendawa-gurau, bermain bersama mereka. Naam. Di antara yang menunjukkan hal tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulatifuhum wa yula'ibuhum, kana yakunu li ahadil atfal. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada salah seorang di antara anak-anak kecil tersebut, naam, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Aba Umair, ya, kunyah dari seorang anak kecil yang mana dia adalah saudara Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, wahai Aba Umair, apa yang diperbuat An-Nughair, ya, seekor burung kecil, ya, seperti burung pipit. Nah, ya, yang mana di dalam hadis ini terdapat sekian banyak fawaid, faedah-faedah, baik terkait tentang akhlak, ya, adab, demikian pula dalam permasalahan-permasalahan fikih, ahkam. Nah, ya, yang mana sebagian manusia mereka menganggap bahwasanya, ya, dengan hadis ini mereka mencela ulama al-hadis, karena mereka menganggap bahwasanya para ulama mereka meriwayatkan riwayat-riwayat yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Nah, yang kemudian mereka menyebutkan di antaranya hadis ini, hadis Abu Umair. Padahal, ya, di dalamnya sekian banyak faedah. Naam. Baik terkait terhadap akhlak, adab, demikian pula masalah ahkam fikihiyah. Naam. Sebagaimana kisah yang ma'ruf ketika Imam Syafi'i rahimallahu taala bertamu di rumahnya Imam Ahmad rahimallahu taala. Naam. Di mana beliau begadang ketika bermalam di rumahnya Imam Ahmad rahimallahu taala, hingga naam sampai waktu sholat subuh. Yang mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengambil istimbat hukum lebih dari 100 sekian permasalahan yang beliau dapatkan dari hadis Abu Umair ini. Nah, kok dikatakan bahwasanya hadis ini nah tidak memiliki faedah? Yang sebagian manusia ya mereka mencela ulama hadis. Nah, meriwayatkan hadis-hadis yang tidak ada faedahnya. Waliyadzubillah. Disebabkan karena kejahilan mereka. Nah, sehingga mereka mengucapkan ucapan yang semacam itu. Padahal hadis ini memiliki sekian banyak faedah-faedah yang bisa diambil di dalamnya. Nah, di mana hadis ini memberikan faedah di antaranya bolehnya memberikan kunyah ya kepada anak kecil. Sebagaimana pula hadis ini diambil faedah bolehnya untuk seorang berkunyah meskipun dia belum memiliki anak, meskipun dia tidak memiliki anak. Nah, dan termasuk di antara faedah hadis ini pula bolehnya seorang itu membelanjakan hartanya dalam perkara untuk memberikan hiburan kepada anak kecil selama itu dalam perkara-perkara yang diperbolehkan. Ya, boleh untuk seorang itu membelanjakan hartanya. Nah, untuk hal-hal yang akan memberikan senang anak kecil, memberikan permainan selama itu dalam perkara-perkara yang diperbolehkan ataukah hal-hal yang lainnya? Rekreasi. Nah, dan yang lainnya. Boleh yang demikian itu diambil dari hadis ini. Nah, sebagaimana pula diambil dari faedah hadis ini, bolehnya seorang itu untuk memelihara burung. Ya, meskipun dia masukkan ke dalam sangkarnya selama dia tidak membiarkan ya, burung tersebut tidak diberi makan ataukah tidak diberi minum hingga hewan tersebut mati. Nah, selama dia senantiasa memeliharanya, merawatnya, beri makan, minum, maka yang demikian diperbolehkan. Nah, dan faedah-faedah yang lainnya. Yang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai beliau beristimbat hukum mengambil faedah dari hadis ini lebih dari 100. Nah, subhanallah. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan ya kepada Abu Umair, "Ya Abu Umair, ma fa'ala Nuhair?" Wa Abu Umair kunyah ni tiflin saghir. Abu Umair adalah merupakan kunyah dari seorang anak kecil. Ya, yang dia adalah saudara Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana ma'ahu Nuhair, yang mana pada waktu itu bersamanya Nuhair. Ya, wa huwa ta'ir. Ta'irun saghirun mithlul usfur. Yang mana Nuhair ini adalah seekor burung kecil seperti na'am ya al-usfur, sejenis burung pipit. Na'am halaka hadza Nuhair, yang mana burung tersebut mati. Na'am fahazina alaihi sabi wa khatama, di mana anak kecil tersebut ya susah dan bersedih hati disebabkan na'am burung peliharaannya mati. Fakana alaihi salatu wasalam yulatifuhu qailan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersikap lembut terhadap anak kecil tersebut. Naam, ya. Seraya beliau naam sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nuhair?" Naam, menggambarkan bagaimana kemuliaan keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil sekalipun, ya beliau yang bersikap lembut, di beliau bercengkrama, yang bersenda gurau dengannya. Nah, berusaha untuk memasukkan sesuatu yang akan membahagiakan anak kecil tersebut. Ya, disebabkan karena ya merupakan amalan yang paling dicintai di antara amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Naam, kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan yang dimasukkan seorang kepada hati seorang mukmin. sebagaimana hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabun nas ilallah anfa'uhum wahabul amali ilallah sururun tudkhiluhu alal mu'min. Manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang paling bermanfaat untuk manusia. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan yang engkau masukkan ke dalam hati orang yang beriman. Nah, wajah Arabi fabala fil masjid fazajarahun nas wa naharuhu bisyiddah. Naam. Demikian pula seorang Arabi Badui. Naam, di mana datang kemudian dia kencing di pojokan masjid, maka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ya menghardiknya, membentaknya dengan keras. Fanahahum annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am melarang para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Falamma qada baulahu amara an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bidhanubin min ma fa uriqa 'alal baul. Maka ketika badu tersebut telah selesai dari hajatnya, na'am, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam perintahkan untuk menyiraminya dengan ya seember air bekas kencing dari seorang baru tersebut. Tsumma dan Arabi, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memanggil baru tersebut, faqala lahu, seraya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pun mengatakan kepadanya, inna hadhil masajida la yasluhu fiha syai' minal adza awil qadar. Naam, innama yalis salah wa qira'atil Qur'an. Sungguh masjid-masjid ini tidak semestinya ada sesuatu ya dari kotoran ataukah najis. Ya, sungguhnya masjid itu dibangun untuk salat, untuk membaca Al-Qur'an Karim, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadits ini pun memberikan na'am faedah yang banyak. Na'am bagi kita semuanya. Na'am. Ya. Yang di antara faedahnya semestinya seorang muslim untuk senantiasa memposisikan manusia itu sesuai dengan keadaan mereka, kedudukan mereka. Orang yang jahil tentunya dalam kita mensikapi mereka, orang jahil tersebut tidaklah sama dengan mensikapi terhadap orang yang memiliki ilmu. Orang yang baru kenal dakwah, orang yang baru kenal sunnah, baru belajar, tentunya sikap kita kepada mereka berbeda dengan orang yang sudah lama mengenal sunnah, mengenal dakwah, yang sudah lama belajar. Ya. Naam. Dan seterusnya. Ya, memposisikan manusia, mensikapi manusia sesuai dengan kondisi keadaan mereka, kedudukan mereka. Demikian pula menunjukkan hadits ini bagaimana bagusnya, baiknya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, penjagaan, pemeliharaan beliau terhadap umat ini. Ya. Naam, di mana beliau dalam kisah ini mencegah, melarang para sahabat ridwanullah alaihim ajmain membentak, menghardik ya seorang bari tersebut. Ya, karena disebabkan ya dampak buruk ya kalau seandainya para sahabat terus melanjutkan perbuatannya. Naam, kemadharatan kemadharatan yang akan ditimbulkan padanya. Naam, dan yang lain dari faedah-faedah yang terkandung dalam hadis ini. Di mana beliau Syekh rahimallahu taala mengatakan, wa wajhu husnil khuluq fi hadhil qissah zahirun, dan sisi bagusnya akhlak, kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini, zahirun, sesuatu yang sangat jelas. Fa walam yuwabbih hadzal a'rabi wa lam ya'mur bi darbihi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencela badui ini dan tidak memerintahkan ya untuk supaya dibukul badui ini karena perbuatannya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencelanya, tidak merintahkan untuk dibukul. Ya. Naam. Bal innahu tarakahu hatta qada baulahu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkannya, memerintahkan para sahabat ridwanullah al-majmain untuk membiarkannya, tidak membentaknya, tidak menghardiknya, padahal perbuatannya perbuatan yang sangat besar. Ya. Naam, mengotori ya, masjid yang merupakan tempat ibadah. Ya, tempat untuk menjaga salat, baca Al-Qur'an Karim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah yang lainnya yang tidak semestinya ya, ada sesuatu kotoran najis di dalamnya. Nah, wajib bagi kaum muslimin ya untuk menjaga masjid tersebut dari sesuatu yang najis. Nah, tapi ketika yang melakukan tersebut adalah seorang badui ya, yang dia jahil, belum tahu tentang ahkam syariah. Nah, maka lihat bagaimana kemuliaan, keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mensikapi seorang yang jahil ini. Nah, ya, beliau tidak menghardiknya, mencelanya, memerintahkan para sahabat untuk memukulnya, bahkan beliau membiarkannya. Tsumma a'lamahu annal masajida la tasnuhu lima fa'ala. Naam, wa innama hiya lis-shalah wa dzikr wa qira'atin Qur'an. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada badui ini ya, menjelaskan kepadanya bahwa ya, masjid-masjid itu tidaklah semestinya ya dilakukan padanya seperti apa yang ia lakukan, karena sungguhnya masjid itu dibangun untuk salat, zikir, dan membaca Al-Qur'an Karim. Demikian pula yang berikutnya. Wa ata ilaihi rajulun fi Ramadan, ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Wa qala ya Rasulullah, maka orang itu mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, aku telah binasa. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma ahlakaka. Nah, maka Rasul bertanya, naam, apa yang, perkara apa yang membinasakanmu? Faqala ar-rajul, maka orang itu mengatakan, wa qa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan wa ana shaim. Ya, aku telah mendatangi istriku ya di bulan suci Ramadan di siang hari yang tentunya tidak diperbolehkan. Nah, termasuk di antara pembatal puasa mendatangi keluarganya di siang hari di bulan suci Ramadan di saat seorang itu berpuasa. Falam yuwabbihu, akan tapi lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencelanya, walam yanharhu, dan tidak menghardiknya, mencercanya. Bal qala lahu, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepadanya, fahal tajidu ma tu'tiku raqabah, apakah engkau mendapatkan sesuatu yang dengannya engkau nam akan membebaskan seorang budak? Karena itu kafarah bagi orang yang mendatangi keluarganya di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Qala la, maka dia mengatakan, la, saya tidak mendapatkan memiliki sesuatu yang dengannya aku akan bisa membedakan, memerdekakan seorang budak. Qala fatastamtiu anta suma syahraini mutatabi'ain, maka kemudian Rasulullah bertanya kembali, apakah engkau mampu untuk berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut sebagai kafarah atas perbuatannya? Di samping dia juga dituntut mengqadha di hari yang lainnya. Qala la. Nah, dia pun mengatakan, saya tidak mampu. Qala fal tajidu ma tut'imu sittina miskina, apakah engkau mendapati sesuatu yang dengannya engkau akan bisa memberikan makan 60 orang miskin? Nah. Ya. Qala la. Orang tersebut kembali mengatakan, tidak. Ya, saya tidak memiliki sesuatu apapun untuk bisa memberikan makan 60 orang miskin sebagai kafarah atas perbuatannya. Naam, thumma jalasa. Ya. Kemudian dia pun duduk. Naam, fa'udiyan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi arakin fi tamr. Naam, yang kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, diberi sesuatu sekeranjang dari kurma yang ada di dalamnya. Fa'atahu iyyahu wa qala lahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berikan kepada orang tersebut. Seraya Rasul mengatakan, tasaddaq bihada, bersedekahlah engkau dengan ini. Ya, memberikan makan kepada mereka orang-orang miskin. Naam, faqala ar-rajul, a'ala afqar minna, apakah diberikan kepada orang yang lebih fakir dari kami ya Rasulullah? fama baina labataiha ahwaj ilaihi minna. Maka orang tersebut mengatakan, tidak ada seorang pun yang berada di antara ya, tempat ini yang lebih membutuhkan untuk mendapatkan bantuan sedekah dibandingkan kami. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Naam, hingga terlihat naam. Ya. Gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala idhhab fa at'imhu ahlaka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, pergilah. Berikan makan dengannya keluargamu. Naam. Maka perhatikan tentang kemuliaan ya, kebagusan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis ini. Di mana beliau mengatakan, syih rahimallahu taala wa husnul khuluqin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadhin kisah zahirun bayyin. Maka kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naam di dalam kisah ini sesuatu yang jelas dan gamblang menunjukkan tentangnya. Fa innahu lam yanhar hadzal rajula wa lam yastamhu ya wa lam yuwabbihhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tidak menghardik orang ini, tidak mencelanya, tidak mencercanya. Wa dzalika li hidmihi alaihi salatu wasalam wa hikmati. Yang demikian itu karena kesabaran beliau, kelembutan beliau alaihi salatu wasalam dan hikmah ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqad ra'a anna hadzal rajula ja'a nadiman taiban khaifan. Fa ra'a sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu la yastahiq an yuwabbakh bal yubayyin laul haqq wa yu'amalu birifq. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat orang ini datang dalam kondisi menyesal, bertobat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memandang bahwasanya orang tersebut tidak berhak untuk dicela, dicaci maki, dicerca, bahkan yang semestinya diperlakukan padanya ya, dijelaskan tentang apa yang benar, apa yang semestinya untuk dia lakukan dan disikapi dengan sikap penuh kelembutan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sebagai tatimah penyempurnaan dari apa yang kita sebutkan di kesempatan yang sebelumnya. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'an alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barakallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.